Oh,

sing sak tenani nanging aku tresnone ya mung ro kowe rasa ati ra tenang mikir keselingkuhan tansah tak awang-awang mabur kaya layangan padahal bojone omah mikir kedadi susah apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri manten tak akoni tresno ku setengah mati tapi aku mingkari janji suci mungkin kowe untuk jodohku tapi aku sayang padamu jujur sekon jero hatiku sayang aku ikhlas terima hati sing keloro macam apa terasa tresno sing kacau sabar sauntoro Terima kasih. jalukmu pi tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon perjuang dhewe sing penting koe bahagia ending. Mama. petati selimuti ati. Aku lunggo dewe neng kene nahan rasa luk mrebes mili. Terima kasih.

Kau tahu betapa hidupku sakit dan ku terluka. Lalu kau pergi, kini terbang jauh hilang. Kurang sampai kau tak kenal aku, hingga ku terluka. Nangis lagi. pandong aku tekan tuwo nganti sing misake nyawa kang mas aku percaya koe ra gampang kena kudo bebarengan Joko ati ojo ngasih ngelarani ya omong siji ya omong koe tekan mati. Gusti bae. Ya Mas. Gusti pasrahke kabeh karo Gusti. Kutane sore sing dadi saksi. Nalika kabeh iki tak lakoni ikhlas ati. Muka Gusti maringi dalan sing tak pingini. Ati siji tekan tuwa sasandingan ojo mung iso ninggalne kana. Yeah.

Oh, Ini production.